Ros FM Jakarta. Bosan? Seorang kakek yang bijak ditanya oleh tamunya. Si tamu bertanya, "Sebenarnya apa sih perasaan bosan itu, kek?" Lalu si kakek menjawab, "Bosan adalah keadaan di mana pikiran menginginkan perubahan, mendambakan sesuatu yang baru, dan menginginkan berhentinya rutinitas hidup dan keadaan yang monoton dari waktu ke waktu." Lalu tamunya bertanya lagi, "Kenapa kita merasa bosan, kek?" "Karena kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki." Si tamu kembali bertanya, "Sebetulnya bagaimana sih, kek, untuk menghilangkan rasa bosan?" Si kakek menjawab, "Hanya ada dua cara. Nikmatilah kebosanan itu, maka kita pun akan terbebas darinya." Si tamu kembali bertanya, "Bagaimana mungkin, kek, kita bisa menikmati kebosanan?" Si kakek kembali menjawab, "Bertanyalah pada dirimu sendiri, mengapa kamu tidak pernah bosan makan nasi yang sama rasanya setiap hari begitu-gitu aja?" Si tamu lagi-lagi bertanya, "Karena kita makan nasi dengan lauk dan sayur yang berbeda, kan, kek?" Si kakek kembali menjawab, "Benar sekali, anakku. Tambahkan sesuatu yang baru dalam rutinitasmu, maka kebosanan pun akan segera hilang." Tamunya kembali bertanya, "Bagaimana menambahkan hal baru dalam rutinitas kita, kek?" Si kakek kembali menjawab, "Ubahlah cara melakukan rutinitas itu, anakku. Kalau biasanya menulis sambil duduk, cobalah menulis sambil jongkok atau berbaring. Kalau biasanya membaca di kursi, cobalah membaca sambil berjalan-jalan atau meloncat-loncat. Kalau biasanya menelpon dengan tangan kanan, cobalah dengan tangan kiri atau dengan kaki kalau bisa, dan seterusnya." Kemudian, tamu itu pun pergi. Beberapa hari kemudian, tamu itu kembali mengunjungi si kakek. Si tamu kembali bertanya, "Kek, saya sudah melakukan apa yang kakek sarankan. Kenapa saya masih merasa bosan juga ya, kek?" Si kakek menjawab, "Coba lakukan sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan." Lalu tamunya kembali bertanya, "Contohnya apa, kek?" Si kakek kembali menjawab, "Mainkan permainan yang paling kamu senangi di waktu kecil dulu." Lalu kemudian tamu itu kembali pergi. Beberapa minggu kemudian tamu itu datang lagi ke rumah si kakek. Dan si tamu kembali bertanya, "Kek, saya melakukan apa yang kakek sarankan. Di setiap waktu senggang saya bermain sepuas-puasnya semua permainan anak-anak yang saya senangi dulu. Dan keajaiban pun terjadi. Sampai sekarang saya tidak pernah merasa bosan lagi, meskipun di saat saya melakukan hal-hal yang dulu pernah saya anggap membosankan." "Kenapa bisa demikian ya, kek?" Sambil tersenyum, si kakek tua ini berkata, "Karena segala sesuatu sebenarnya berasal dari pikiranmu sendiri, anakku. Kebosanan itu pun berasal dari pikiranmu yang berpikir tentang kebosanan. Saya menyuruhmu bermain seperti anak kecil agar pikiranmu menjadi ceria. Sekarang kamu tidak merasa bosan lagi karena pikiranmu tentang keceriaan berhasil mengalahkan pikiranmu tentang kebosanan. Segala sesuatu itu berasal dari pikiranmu, anakku. Berpikir bosan menyebabkan kau bosan. Berpikir ceria menjadikan kamu ceria. Si tamu lalu termenung sesaat, dan dalam hati dia berkata, "Engkau benar, kakek tua. Semua kembali kepada pikiran kita." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.